وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji nama Allah Azza wa Jalla Ad-Dayyan. Apa artinya? Yang Maha Mengadili dan Maha Membalas. Dan kita telah sampaikan saat itu bahwa nama ini tersebut di mana? Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengkaji makna dari nama yang mulia ini, maka kita akan berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu buah manis yang akan dipetik ketika kita mengimani nama Allah Ad-Dayyan. Yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman 69. Ya qara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh wa Abdul Aziz bin Nasir al-Junayy hafizahullah ta'ala min atharil iman bi hadzal ismil karim. Awalan al-khawfu min Allah subhanahu wa ta'ala wa ijtinabu ma yuskhituhu qabla yawmil hisab. يوم الجزاء والفصل والقضاء اليوم الذي يحكم الله عز وجل فيه بحكمه بين الناس ويقتص فيه للمظلوم من الظالم اجتناب مظالم العباد من ثمرات الإيمان باسمه سبحانه الديان الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ولا يستطيع أحد أن يخرج عن طاعته وحكمه وقهره. Min atharil imani bihadzal ismil karim, di antara buah yang akan kita petik ketika kita mengimani nama Allah Ad-Dayyan, awalan yang pertama, semakin takut kepada Allah. Kenapa? Semakin takut kepada Allah dan menjauhi maksiat. Semakin takut kepada Allah dan menjauhi maksiat. Kadang-kadang ada orang gak terlalu ngerti takut kepada Allah itu maksudnya gimana, aplikasinya seperti apa. Takut kepada Allah itu diaplikasikan dengan menjauhi apa? Maksiat. Ya. Dengan menjauhi dosa. Itu buktinya seseorang takut kepada sinten? Allah. Berarti kalau ada orang mengklaim ngaku takut kepada Allah tapi maksiat jalan terus, dia mutakan ngeyel, berarti omongan dia takut kepada Allah itu sekedar apa? Sekedar klaim kosong. Seperti orang ngaku cinta kepada Allah, tapi orang manut, gak nurut kepada sinten Allah, berarti cintanya cinta palsu. Makanya buah yang pertama, ketika kita mengimani nama Allah Ad-Dayyan, maka akan semakin muncul perasaan takut kepada Allah dan berusaha meninggalkan maksiat. Apa hubungannya dengan Ad-Dayyan? Mari kita lihat. Awalan, buah yang pertama, al-khawfu minallahi subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengimani nama Allah Ad-Dayyan, maka akan kita semakin takut kepada Allah. Wajtinabu ma yuskhituhu qabla yaumil hisab. Dan berusaha menjauhi hal-hal yang bisa mengundang murka Allah. Berusaha menjauhi hal-hal yang mengundang murka Allah. Napa? Ya dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Qabla yaumil hisab, sebelum kita ketemu dengan hari hisab. Napa hari hisab? Ya hari kiamat. Di mana saat itu Allah Azza wa Jalla akan mengadili dan membalas perbuatan kita. Jadi sebelum datangnya hari itu, perbaikilah diri. Yaumul jazai wal fasli wal qadha. Hari kiamat itulah hari pembalasan. Hari kiamat itu adalah hari pengadilan. Hari kiamat itu adalah hari penghukuman dan pemutusan. Akan keluar keputusan-keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Al-yawmul ladhi yahkumullahu fi bihukmihi bainan nas. Pada hari itu Allah yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi penentu di antara seluruh manusia yang ada. Wa yaqtassu fihi lil mazlumi minadh dhalim. Dan hari itu Allah akan menjalankan qisas. Napa qisas? Pembalasan. Akan Allah jalankan qisas antara orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi. Jadi orang yang terzalimi akan mengqisas, membalas orang yang menzalimi. Kalau di dunia kan sering orang yang terzalimi itu enggak bisa apa? Balas. Karena biasanya orang yang zalim biasanya punya kekuasaan. Lawang tanah jelas-jelas sertifikat atas nama orang tua kita. Ujung-ujung ada orang bawa sertifikat di lokasi yang sama dengan nama orang lain. Kita perlu siluman apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena dia punya channel. Dia bekerja sama dengan mafia. Mafia apa? Mafia tanah. Dan yang ini orang kampung, ya, gak punya akses kemana-mana. Ya hanya bisa gigit jari, ngerahkan preman yang punya kekuasaan tadi untuk mengusir penghuni sah dari tanah itu. Biasanya orang-orang yang terzalimi di dunia itu enggak bisa menuntut karena posisinya di posisi yang lemah. Itu di mana? Di dunia. Di akhirat jangan harap Anda bisa lepas dari perbuatan zalim yang Anda lakukan. Nah, mumpung ini pas lagi bahas ini. Pas pertemuan sebelumnya saya menyampaikan sebuah kalimat kira-kira seperti ini. Keadilan Allah akan sempurna di hari kiamat. Itu kira-kira kalimat yang saya ucapkan. Keadilan Allah akan sempurna di hari kiamat. Saya ketika mengucapkan itu, aku ya mendengar mikir kayak ini salah ya. Dan malam hari itu juga Ustaz Zaid pas lagi dengerin terus ngasih tahu, ini kayaknya enggak benar nih keadaan Allah sempurna dari kiamat. Sekarang pun keadaan Allah apa? Sempurna. Dunia akhirat keadaan Allah sempurna. Oh iya, saya itu salah ngomong. Bukan keadilan Allah sempurna, balasan Allah. Kenapa? Balasan Allah akan sempurna di hari kiamat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di dunia banyak orang-orang jahat belum dapat apa? Balasan setimpal. Betul? Betul? Ada enggak koruptor belum dimasukkan ke penjara? Kenapa? Karena punya channel. Ya, aparatnya satu apa? Satu klub. Ya, satu geng. Ya. Nah, terus kapan dia akan mendapatkan balasan setimpal secara sempurna? Kapan? Di akhir. Itu maksud saya. Dan itu dalilnya bahwa balasan akan sempurna di akhirat antara lain dalam surat An-Najm ayat 41. Surat apa? An-Najm ayat 41. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma yujzahul jazaa'al awfa." Kemudian nanti di hari kiamat setiap manusia akan mendapatkan balasan secara sempurna. Jadi jenengan itu kalau sekarang doa, kok doane belum dikabulkan sama Allah. Contohnya apa? Doa belum dikabulkan. Jadi bojo sing ayu, dongane pengen duwe bojo ayu, jebule ya mandan lah. Berarti kan doa jenengan belum dikabulkan sama Allah. Tapi jenengan tetap doa, tetap doa terus. Jenengan itu akan mendapatkan ganjaran sempurna dari doa-doa jenengan. Kapan? Di akhir. Maksudnya kepada Ustaz oleh bidadari yang mungkin nak melebu surga. Ya. Atau doa-doa jenengan yang sama Allah belum dipenuhi permintaannya, oleh Allah akan diubah menjadi apa? Pahala. Jadi enggak ada doa yang mubah. Mubah siapa? Sia-sia enggak ada. Ya. Walaupun sama Allah di dunia belum dikabulkan, di hari kiamat nanti balasan akan diberikan secara sempurna, baik itu balasan kejahatan maupun balasan kebaikan. Dalil yang lain dalam surat An-Nahl ayat 25. Surat apa? An-Nahl ayat 25. Kata Allah, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang-orang jahat itu akan dibebani dengan dosa-dosanya secara sempurna pada hari kiamat. Akan diberi balasan secara sempurna di hari kiamat. Jadi yang belum diganjar sama Allah di dunia, maka nanti di akhirat akan diganjar. Berarti penak sing koruptor di penjara, apa sing ora di penjara? Enak mana? Koruptor yang dimasukin ke penjara atau koruptor yang tidak dimasukin ke penjara? Ya enak yang enggak korupsi. Cuman mungkin saja yang sudah di penjara, mungkin saja bebannya akan berkurang di hari kiamat. Mungkin. Baik. Jadi kata penulis di sini, istinabu mazalimil ibadi min samaratil imani bismihi subhanah ad-dayyan. Jadi kalau orang sudah mengimani nama Allah Ad-Dayyan, yang maha mengadili, yang maha membalas, maka dia akan berupaya menghindari dosa-dosa, terutama kezuliman. Terutama apa? Kezuliman. Apalagi kezuliman kepada orang-orang terdekat. Siapa orang terdekat? Ya bapaknya, ya ibunya, ya istrinya, ya suaminya, ya anaknya, ya kakaknya, ya adiknya. Kenapa saya sebutkan orang-orang terdekat? Karena biasanya orang-orang ini terzolimi tanpa sadar. Apakah akan dibiarkan dan dilupakan oleh Allah? Enggak, enggak ada yang dilupakan sama Allah. Innallaha yumhil wa la yuhmil, kata para ulama kita. Allah itu akan menunda tapi tidak melupakan. Jadi tidak ada ceritanya Allah lupa. Ditunda iya, ditunda hukumannya iya, tapi dilupakan enggak. Maka ngeri loh berbuat zalim kepada siapa? Orang tua. Kepada siapa lagi? Anak. Kepada istri. Betapa banyak istri yang dizalimi oleh siapa? Oleh suaminya. Dinafkahi enggak, diceraikan enggak, digantung. Kalau memang jenengan pengen lanjut nikah, ya dinafkahi, kerja, kasih nafkah kepada istri. Kalau jenengan sudah enggak bisa bekerja dan enggak mampu menafkahi istri, ya sudah, diceraikan, supaya istri ini bisa mencari orang yang mau menafkahi. Dan jenengan juga tidak semakin berat tanggungannya nanti di hari kiamat. Ketika ada suami punya istri dan dia enggak mau menafkahi padahal dia mampu. Ya, ini saya lagi cerita tentang laki-laki yang sehat walafiat. Maksudnya yang mampu bekerja. Bukan laki-laki yang sudah napa? Sudah terbaring di atas kasur karena stroke, enggak bisa kerja. Itu lain cerita. Saya bukan ngomongin yang itu. Saya lagi ngomongin laki-laki yang masih pegagah, perkasa, pit-pitan bisa mengendi-endi. Tapi dia belum kerja. Enggak mau kerja. Terus ngapain? Ya tulanan HP. Ngorot HP-nya dara gitu. Nenek rumah ya tulanan HP, kalau di luar ya mainan burung merpati atau mancing. Paling ya uliah apa? Uceng apa lunjar apa? Enggak tahu saya namanya, yang kecil-kecil itu. Ya enggak lapar, kenapa sebenarnya? Setiap hari jenengan jalani dengan istri, setiap hari, dan jenengan tidak tunaikan kewajiban memberi nafkah, maka dosanya akan terus berjalan setiap hari. Kalau jenengan biarkan istri tanpa nafkah setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun, jenengan bisa bayangkan seperti apa nanti tuntutan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Maka orang yang mengimani nama Allah Ad-Dayyan, yang maha mengadili, yang maha membalas, dia akan takut untuk berbuat apa? Zalim. Karena dia yakin kezaliman ini akan dibalas nanti di hari kiamat. Kemudian dia lanjutkan, Alladhi yahkumu baina ibadihi fima kanu fihi yakhtalifun. Ad-Dayyan itu adalah yang akan mengadili perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara manusia saat mereka hidup di dunia. Antara kakak dengan apa? Adik. Antara bapak dengan anak. antara suami dengan istri, antara ponakan dengan pamannya, dengan bibinya. Nanti di hari kiamat yang akan mengadili itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin bisa disuap. Kalau yang mengadili manusia, ya, dan manusianya itu imannya lemah, maka disodori amplop tipis. Amplop apa? Tipis, tapi isinya cek sekian M. Kalau sekian juta, enggak lah, saya akan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Begitu nolai ditambahi, enggak pun adil, tambahi mana itu gampang bisa diatur. Manusia kalau jadi pengadil, jadi hakim, dan dia enggak beriman, mudah diarah kan, mudah disuap. Tapi itu enggak mungkin terjadi di hari kiamat. Kenapa? Karena hakimnya sinten? Allah. Dan Allah enggak butuh cek. Karena dunia seisinya itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yastati'u ahadun an yakhruja an ta'atihi wa hukmihi wa qahrih. Dan tidak mungkin ada manusia bisa lepas dari pengadilan Allah. Tidak mungkin. Ya. Di dunia bisa lepas dengan lobi-lobi, ya, dengan intimidasi, dengan ancaman, bisa lepas. Dengan duit bisa lepas. Di akhirat, lubang jarum saja, orang mau keluar dari lubang jarum tidak bisa. Itulah ad-dayyan. Sehingga orang ketika belajar nama Allah ad-dayyan, semakin berhati-hati dari hal-hal yang bisa mengandung unsur kezoliman kepada siapa? Orang lain. Lanjut. Tsaniyan, wa min atharil iman bismihi subhanahu ad-dayyan tasniyatul mazlumin wal maqhurin fi hadhihi ad-dunya. وذلك بأن يوقنوا بأن هناك يوما لا ريب فيه سيقتص فيه الديان سبحانه من الظالمين ويشفي صدور المظلومين ممن ظلمهم. نعم. Yang kedua, buahnya adalah orang yang terzalimi akan terhibur. Orang yang terzalimi akan terhibur. Ini buah yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi wanti-wanti kepada orang yang berbuat zalim, maka buah yang kedua adalah hiburan bagi orang yang terzalimi. Kok bisa Ustaz jadi hiburan? Inna min atharil imani bismi subhanahu ad-dayyan. Di antara buah manis mengimani nama Allah ad-dayyan, tasliyatul madlumina wal maqhurina fi hadhihi dunya, hiburan bagi orang-orang yang terzalimi ketika di dunia, yang tertindas ketika di dunia. Kok bisa Ustaz mengimani nama Allah ad-dayyan jadi terhibur walaupun tanahnya diserobot, ya, walaupun difitnah di tempat kerja, ya, dan macam-macam kedzaliman-kedzaliman yang lainnya. Kok bisa Ustaz mengimani nama Allah ad-dayyan terus jadi terhibur? Wa dzalika bi an yuqinu bi anna hunaka yawman la raiba fihi sayaqtasu fihi ad-dayyanu subhanahu min adh-dhalimin. Karena dia yakin akan datang suatu hari Allah ad-dayyan akan membalas kezaliman orang-orang yang telah berbuat zalim kepada dia. Akan datang suatu hari Allah ad-dayyan yang akan membalas langsung kezaliman orang-orang tersebut. Gimana bentuk balasannya? Apa yang nanti di hari kiamat gue lemah, gue lemah kayak gue? Apa sertifikat, sertifikat seperti itu? ora butuh lembah sertifikat. Apa yang kita butuhkan saat itu? Pahala. Kita dapat bonus apa? Pahala. Senang apa mboten? Senang apa mboten? Jenengan milih dikasih pahala apa dikasih duit? Habis ini ya, habis ini ada pembagian duit. Padane. Jenengan milih pahala apa duit? Loro-loro nisan. Di hari kiamat tidak ada. Di hari kiamat adanya pahala, pahala. Dan itu adalah sesuatu yang paling berharga di hari kiamat nanti. Bayangkan jenengan, pahala kita pas-pasan, tahu-tahu ada nopo? Ada tambahan transferan nopo? Pahala, seneng. Ya, coba jenengan bayangkan, ketika ditimbang nanti kan, antara nopo? Pahala sama dosa. Ketika ditimbang nanti di hari kiamat. Itu kan ada kemungkinan apa? Sakulat, ada kemungkinan khaffat. Sakulat apa? Faman sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Sakulat. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sakulat ini apa? Ketika ditimbang ternyata lebih berat pahalanya dibandingkan dosa. Maka ini masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau ternyata khaffat alias lebih berat namanya dosane, lebih banyak dosane daripada pahalane, masuk neraka. Masuk neraka. Fa ummuhu hawiyah. Walaupun bedanya cuma sedikit. Walaupun bedanya cuma sekian mili. Merinu. Jangan bayangkan begitu ditimbang ternyata lebih berat apa nih? Dosa. Tamat iki mlebu apa? Neraka. Tahu-tahu ada apa? Transferan pahala. Adine nyerobot tanah, ya. Suami enggak kasih nafkah. Anak enggak mau berbakti sama orang tuanya. Ya. Dizolimi oleh aparat, tahu-tahu bleng bleng bleng bleng bleng bleng, terus apa? Sik. Jadi lebih berat apanya? Pahalanya. Masuk surga. Enak lah. Enak enggak? Enak. Maksudnya enak dizolimi gitu? Bukan. Enak dapat transferan. Makanya kalau nggak salah Imam Al Hasan Al Basri, kalau nggak salah beliau dikasih tahu sama muridnya, Syekh, ada orang menggunjing kamu, wahai Syekh, ada orang menggunjing kamu, si Fulan, ya si Fulan, sebut nama. Sebentar, jangan pergi dulu, sini. Ngambil apa? Piring diisi kurma. Di sini apa? Kurma. Penuh. Tolong ya, antarkan ke orang itu. Kemudian sampaikan kepada orang itu, jazakumullahu khairan. Hah? Dirasani malah apa? Jazakumullahu khairan. Ini apa? Kurma. Kurma asli itu. Anasiani dan orang. Enggak ada racunnya, kurma. Bagus, dikirim. Jazakumullahu khairan. Kok bisa? Saya ucapkan jazakumullahu khairan karena kamu telah bersedekah pahala kepadaku. Dan aku tidak mau membalas sedekah pahalamu dengan sedekah pahala yang serupa. Saya membalasnya pakai kurma saja. Maksudnya, saya enggak mau balas dengan sedekah pahala suruh apa? Aku mau ngerasani, engko nek aku ngerasani pahalaku ya dikurangi. Wis kebales bae nganggo kurma. Sing kaya gue ngacung. Mana juga yang kayak gitu. Dizolimi terus gini apa? Berkat. Ya. Kenapa? Karena yakin dengan nama Allah Ad-Dayyan, sehingga hatinya plong. Walaupun ada rasa sakit, ya wajar namanya didolimi, masa enggak rasa sakit. Tapi enggak kemudian berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak bisa melupakan apa? Kedoliman itu. Yakinlah Allah itu tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Apa kata mbah kita dulu? Allah niku mboten sare. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ayat apa? Ayat kursi. Allah itu enggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Maka orang yang dizalimi dia akan terhibur ketika mengimani nama Allah Ad-Dayyan, karena dia yakin Allah akan balas, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya. Pengorbanan kita untuk bersabar di dunia menghadapi kezaliman itu, dan ini bukan berarti kita enggak boleh nuntut, boleh saja. Tapi kalau jenengan mau milih sabar, ya, dan jenengan berharap itu akan berubah di hari kiamat menjadi apa? Transferan pahala, maka berbahagialah. Maka berbahagialah. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Lanjut. Salisan tawakhil adli ma'an nasi liman ibtalahu Allah azza wa jalla bil hukmi bainahum aw mujazatihim fid dunya. وَإِشَاعَةُ الْعَدْلِ وَالْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْحُكْمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ ظُلْمٌ وَلَا جَهْلٌ. Yang ketiga, kata beliau, berusaha selalu bersikap adil. Apa yang ketiga? Berusaha selalu bersikap adil. Kenapa? Karena Ad-Dayyan itu adalah yang maha mengadili dan membalas. Kalau maha mengadili, pasti keputusannya apa? Adil. Maka contohnya itu dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kata beliau, limani betalahu Allahu bil hukmi bainahum. Terlebih lagi kalau jenengan jadi pejabat, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Tingkat yang paling rendah nopo? RT. RT, RW, terus apa? Ya, kadus, terus lurah, camat, apa lagi? Bupati, gubernur, presiden. Mulai dari Babinsa, terus apa? Kapolsek, Kapolres, Kapolwil, Kapolda, Kapolri. Terus apa lagi? Babinsa itu tentara atau polisi? Hah? Kalau polisi apa? Babinkamtibmas. Ya, jadi kewali-kewali. Nah, kalau Babinsa berarti ke atas apa? Dan Rem, dan Ramil, ya, terus dan Dim, dan Rem, Kapol, Polisi apa, dan langsung Pangdam, dan Rem terus langsung Pangdam. Pangdam kan Panglima Nasional yang Kodam, wah jumlah, aku yang ngerti dari titik lah. Kodam, masa dari dan rem langsung apa? Pangdam, Kodam dulu. Ya. Mulai dari jabatan yang paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi, itu ada tuntutannya nanti di hari kiamat. Dikisahkan, seorang khalifah legendaris. Sinten? Umar bin Abdul Aziz, cucunya atau buyutnya Umar bin Khattab. Istrinya namanya Fatimah. Siapa namanya? Fatimah. Beliau cerita annaha dakhalat alaihi. Pada suatu hari Fatimah, istrinya Umar Ibn Abdul Aziz, masuk ke tempat sholatnya Umar. Jadi di rumah itu ada pesolatan. Ada pesolatan. Dan ini bagus kalau di rumah itu disediakan pesolatan. Untuk sholat apa? Sunnah bagi kaum pria, untuk sholat fardu bagi kaum wanita. Suatu hari Fatimah ini masuk ke pesolatan, tempat sholatnya Umar Ibn Abdul Aziz. Yaduhu ala khaddihi sa'ilatan dumu'uhu. Ketika masuk ternyata Umar bin Abdul Aziz lagi kayak gini. Tangannya di mana? Di pipi. Nangis. Terseduh-seduh. Fakultu, maka Fatimah pun berkata, ya amiran mu'minin, ansyik hadis. Wahai amirul mu'minin, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz menjawab, ya Fatimah, wahai Fatimah, inni taqallattu amra ummati Muhammadin SAW. Hari ini saya mendapatkan amanah untuk ngurusi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diurusi? Umatnya Nabi Muhammad. Yang jenengan kita semuanya umatnya sinten? Nabi Muhammad. Jadi RT jenengan itu lagi ngurusi apa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatafakkartu fil faqiril ja'ir. Terus aku mikir, di antara umatnya Nabi Muhammad ini ada yang fakir, yang miskin kelaparan. Wal maridid da'i'. Di antara umatnya Nabi Muhammad SAW ini ada yang sakit dan terlantar. Gak punya duit untuk beli apa? Obat. Gak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Wal 'aril majhud. Ada juga yang gak punya baju, yang bajunya sudah pada lusuh, pada sobek-sobek, bertahun-tahun dia gak bisa beli baju. Wal madlumil makhur. Dan ada yang terzolimi di antara mereka dan gak bisa menuntut. Wal gharibul maksur. Dan juga ada orang-orang asing yang kebingungan tinggal di sebuah wilayah, gak punya kenalan siapa-siapa. Wal kabir wa dhul iyal fi aqtaril ardh. Dan betapa banyak orang-orang tua, lansia, yang tidak ada orang memperhatikan mereka. Serta betapa banyak orang tua yang punya anak-anak banyak dan tidak mampu untuk menafkahi anak-anaknya, dan itu tersebar di seluruh penjuru dunia, di seluruh negeri orang-orang seperti itu ada. Fa'alimtu anna rabbi sayas'aluni anhu. Dan aku terus berpikir Allah pasti akan menanyaiku nanti di hari kiamat tentang orang-orang tadi, yang miskin, yang sakit, yang terzalimi. Semua akan ditanyakan kepadaku nanti di hari kiamat. Wa anna khasmi dunahum Muhammadun SAW. Dan nanti yang akan menjadi lawan, lawan di hadapanku saat diadili oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka semua siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti aku di hari kiamat akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada umat beliau di bawah wilayah kekuasaanku yang terlantar, yang sakit, yang miskin. Ya. Fah khasyitu alla tathbuta li hujjatun 'inda khusumatihi. Dan aku takut saat aku diadili di hadapan Allah dan di hadapanku ada Nabi Muhammad SAW, aku enggak bisa jawab saat ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Farahimtu nafsi fabakait, maka aku kasihan kepada diri sendiri sehingga aku menangis. Inilah contoh pemimpin yang apa? Adil. Jadi orang mikir kepada balik modal. Wah, wis entuk apa? Udah balik modal kebri. Pikirkan bagaimana nanti di hari kiamat akan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rakyat di bawah wilayah kekuasaan kita yang mengalami hal-hal yang tadi disebutkan oleh sinten? Umar bin Abdul Aziz. Makanya heran, aneh bin ajaib. Kalau di zaman kita ini orang pada nopo? Rebutan, sikut-sikutan, usel-uselan, rebutan nopo? Jabatan, astagfirullah. Abot. Belum jabatan paling rendah, di bawahnya RT nopo? Kepala rumah tangga. Itu juga nanti ada tuntutannya. Jadi jenengan ketika saya tadi ngomong RT sampai ke atas, alhamdulillah nyong itu RT. Jenengan kan punya jabatan masing-masing dari kita. Jabatan di mana? Di rumah tangga kita. Anak kita, istri kita yang adil. Ustaz, bojoku kursi ji adile kepriwe? Ya kasih nafkah yang benar. Apalagi kalau istrinya 2, 3, 4. Jadi dia pun seneng etok. Enak ya, papat ya. Adil itu loh nanti di hari kiamat akan dituntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mampu enggak? Kalau mampu lanjut. Enggak mampu, ya enggak usah. Ya. Jadi saya bukan menghalangi orang yang mau poligami. Tapi dipikir masak-masak. Ya. Dipikir masak-masak. Pikir matang-matang, aja nanti bosok oleh mikir. Jadi betul, mikir matang, jangan mentah. Asal modal apa? Modal nekat, modal semangat, ya. Berngaji tentang apa? Poligami langsung praktek, ya. Modal, ya. Perhatikan baik-baik. Nah, terakhir, Rabian. Rabian, ar-ridha bihukmillahi ta'ala syar'i wal qadari wal jazai. Yang keempat, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Apa? Menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Beliau menyebutkan di sini ketetapan Allah itu ada tiga. Yang pertama adalah syariat, ketetapan syariat Allah. Yang kedua adalah takdir, ketetapan takdir Allah. Dan yang ketiga, ketetapan berupa balasan. Ada berapa ketetapan Allah? Tiga. Yang satu apa? Syariat. Yang kedua, takdir. Yang ketiga, balasan. Saya kasih contoh sedikit saja. Syariat misalnya. Allah menetapkan sholat. Sholat itu bagian dari apa? Syariat. Kita wajib sholat berapa kali? 5 kali dalam sehari. Terimalah dengan lapang dada. Jangan banyak apa? Mengeluh. Itu maksud menerima dengan lapang dada ketetapan Allah. Satu, syariat. Yang kedua apa? Takdir. Kita ditakdirkan sama Allah punya rezeki sekian hari ini. Besok ditakdirkan punya rezeki sekian. Terimalah dengan apa? Lapang dada rezeki dari Allah. Karena itu bagian dari ketetapan Allah. Apa yang ketiga tadi? Balasan. Mendapatkan balasan dari Allah, terimalah dengan lapang dada. Karena sejatinya Allah itu ketika membalas hanya ada 2 kemungkinannya. Masih ingat enggak? Apa? Kalau kebaikan dibalas dengan bonus yang berlebih, kalau kejahatan dibalas dengan keadilan sama persis dengan kejahatan yang dilakukan. Maka terimalah dengan lapang dada. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan nama Allah Ad-Dayyan. Sebelum kita tutup, tadi pagi saya mengumumkan kita punya program baru namanya Sehati. Sehati itu sedekahku untuk hari nanti. Jadi ini terinspirasi dari kepenginnya banyak di antara kita untuk bersedekah, tapi nggak punya nominal yang besar, sehingga malu kalau masukin ke kotak. Muninya apa? Kelotak, kelunting, isin gitu. Kita bantu jenengan dengan menyediakan ini. Jadi ini nanti yang berminat bawa ke rumah. Terus jenengan habis belanja, biasanya kan ada apa? Receh, masukan. Tiap hari masukan, masukan, masukan, masukan. Nanti setiap bulan akan diambil oleh petugas. Setiap bulan akan dijemput oleh petugas. Ketika dijemput, jenengan dikasih kotak yang kosong. Ya, makanya karena jenengan akan dijemput kotaknya, harap yang ngambil ngisi ini. Ngisi apa? Ngisi formulir. Jadi aja aku jukut kotak ketok, gue malah gue wadah peyek. Lu kan gak ngerti kita, ini yang ngambil siapa, makanya ngisi. Tadi pagi ada ibu-ibu pengen cepet balik jukut kotak ketok, diisi, diisi, ini diisi, kita gak tahu siapa yang ngambil. Diisi ada nama, ada nomor WA, nanti kalau ada alamat, kalau sudah jelas kan kita bisa jemput. Kalau jenengan, saya nggak perlu jemput Ustaz, saya setiap ngaji aja mau saya bawa, ya nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Jadi ada pilihan di sini, mau anu dijemput, diambil, atau mau dibawa sendiri, ditaruh di Taimat, nggak apa-apa. Boleh nanti setorin Taimat, ngambil yang baru, nggak apa-apa, seperti itu. Ini namanya program Sehati. Silahkan nanti kalau pengen ikut berpartisipasi, nanti bisa daftar di pintu keluar masjid setelah sholat isya, insya Allah. Yang belum kebagian, misalnya karena kotaknya terbatas, yang belum kebagian, ya nanti bisa di pertemuan berikutnya, atau nanti bisa kita sediakan di Taimat, di Tunas Ilmu Mat, sehingga setiap mau belanja, mau ngambil, silahkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal soleh kita. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.